بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Adab dari kitab Bulughul Maram, dan insyaallah kita masuk pada hadis yang ke-9 ya dari bab ini, babul adab, yaitu hadis wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bissalam. Dimana pada hadis-hadis yang sebelumnya telah diterangkan tentang beberapa adab dalam memberikan salam. Ya. Nah, di sini bagaimana ketika berhadapan antara seorang muslim dengan non-muslim? Apakah memulai salam kepada mereka yang non-muslim? Jawabannya, kita tidak memulai. Nabi melarang kita memulai memberikan salam kepada mereka, karena salam itu adalah doa untuk keselamatan, ya. Sementara mereka berbeda keyakinan dengan kita, kita sebagai seorang muslim, mereka non muslim, masing-masing dengan keyakinannya masing-masing, dan kita tidak diperbolehkan memberikan salam yang itu adalah keselamatan bagi mereka. Maka kalau mereka yang memulai, apakah kita boleh menjawabnya? Nah, ini pembahasan berikutnya. Ketika mereka memulai kita, memulai kepada kita memberikan salam, nah, ini disebutkan oleh para ulama, kita menjawab salam tersebut. Namun, seperti apa jawaban kita? Di sini ada dua pendapat ulama rahimahumullah. Salah satu dari pendapat ulama itu adalah kita menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan salamnya, atau lebih baik dari salamnya, sebagaimana kita menjawab kepada seorang muslim. Ini pendapat yang pertama. Sehingga ketika mereka mengatakan assalamualaikum kepada kita dengan salam yang jelas, assalamualaikum, yang artinya semoga keselamatan untuk kalian. Nah, mereka ucapkan itu kepada kita selaku seorang muslim, maka kita pun menjawab dengan wa alaikumussalam, dan juga untuk kalian semoga dapat keselamatan. Nah, kenapa kita menjawab salamnya, artinya kita mendoakan dengan doa keselamatan pula? Hal ini karena kita selaku seorang muslim diajari atau diperintahkan untuk bersikap adil walaupun kepada non-muslim sekalipun. Sehingga ketika mereka mengucapkan salam, ya kita jawab dengan yang sama. Kita berlaku adil kepada mereka. Ini yang pertama. Alasan yang pertama. Kemudian juga yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat albir, kebaikan atau kebajikan, ya, kepada mereka yang juga berbuat kebaikan itu kepada kita. Nah, ini seperti yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat Al-Mumtahanah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya, la yanhaakumullah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada siapa? Anil ladzina lam yuqatilukum fid-din, kepada mereka yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Jadi mereka yang non-muslim dan mereka itu tidak memerangi kita selaku muslim, tidak mengusir kita dari negeri kita, tempat tinggal kita, maka mereka yang seperti ini, kata Allah Azza wa Jal, kita tidak dilarang berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Bahkan Allah katakan, innallaha yuhibbul muqsitin, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Nah, jadi ayat Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita untuk bersikap adil, termasuk kalau begitu dalam bab salam ini. Itu kebaikan dari mereka untuk kita, maka kita balas dengan kebaikan pula, dan kita balas dengan yang adil, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan ayat tersebut memang terkait dengan orang-orang non-muslim, ya. Dalam surat Al-Mumtahanah tadi memang ayat yang terkait khusus dengan sikap seorang muslim terhadap non-muslim. Alasan yang lain adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nisa, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi tahiyyah, yakni ucapan salam, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan yang lebih baik darinya, atau balaslah dengan yang serupa dengannya. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, balas dengan yang lebih baik atau yang serupa. Nah, ayat ini yang terdapat dalam surat An-Nisa menganjurkan kita untuk membalas salam itu. Tanpa disebutkan di sini siapa yang memberi salam, sehingga mencakup muslim atau non-muslim. Tetap kita balas salamnya dengan yang serupa atau lebih baik. Ya. juga beberapa riwayat dari para pendahulu kita seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, seandainya Fir'aun mengucapkan kepada saya barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi kamu, saya juga akan balas wa fiika barak, juga semoga memberkahi kamu. Yani ini bentuk keadilan tadi, ya. Jadi itu yang dicontohkan oleh pendahulu kita, seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, jadi kalau begitu dengan beberapa alasan tadi, maka kesimpulannya apa? Kita menjawab salam non-muslim kepada kita ketika dia mengucapkan salam dengan jelas, dengan makna yang benar, ucapan yang benar. Assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kita menjawab sebatas pada ucapan waalaikum dan untuk kamu juga, tanpa dilengkapi dengan waalaikumsalam dan semoga keselamatan juga untuk kamu. Nah, pendapat yang kedua ini dengan alasan bahwa seandainya dia mendoakan kebaikan kepada kita saat mengucapkan salam, ya kita katakan waalaikum dan semoga untuk kamu, kebaikan pula untuk kamu. Tapi ketika dia misalnya ternyata mengucapkan salam yang diplesetkan sehingga punya makna yang salah, sehingga maknanya itu misalnya kecelakaan untuk kamu, jawabannya juga waalaikum, kamu juga. Nah, ini alasannya seperti itu. Namun kita katakan bahwa pendapat yang pertama lebih kuat kalau salamnya jelas, ya. Kalau salamnya jelas, yaitu ucapan assalamualaikum. Tapi kalau ucapan salam itu tidak jelas, sehingga kita meraba-raba ini salamnya benar apa tidak, ini diplesetkan apa tidak, atau bahkan kita tahu salamnya memang diplesetkan, maka ketika itu baru kita jawab dengan waalaikum dan semoga untuk kamu juga. Hal ini seperti yang pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang Yahudi memberi salam kepada Nabi tapi diplesetkan. Dia tidak mengucapkan assalamualaikum tapi mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Lamnya hilang. Ya. Bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Padahal maknanya itu sangat bertolak belakang. Kalau lamnya ada, itu kan semoga keselamatan, kesejahteraan, ya kan? Untuk Anda. Tapi kalau tanpa lam, ini artinya apa? Artinya adalah kematian, ya. Semoga tidak ada yang meniru, ya. Ya. Nah, maka Nabi menjawab waalaikum dan juga kepada kamu juga. Ya, Nabi menjawab ringkas seperti itu. Nah, ini kesimpulan dari penjelasan sebagian ulama dalam bab ini, yaitu ketika mereka mengucapkan salam kepada kita. Adapun kita memulai, maka kita tidak mulai. Selanjutnya, wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqihi. Dan kalau kalian menjumpai mereka fi tariqin dalam suatu jalan, fattaruhum ila adyaqihi, maka ittarruhum, yakni desak mereka, ila adhiyakihi, ke jalan yang lebih sempit. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini penggalan kedua dari hadis ini, yaitu ketika kita selaku muslim berjumpa dengan non-muslim di suatu jalan, Nabi mengatakan desak kepada jalan yang lebih sempit. Artinya, ya, kita tidak memilihkan untuk mereka jalan yang lebih baik. Kita pilih jalan yang lebih baik untuk kita, dan kita berikan untuknya jalan yang kurang baik, ya, atau yang sempit atau yang kurang baik. Kenapa? Ya, karena mereka orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya. Mereka orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga mereka layak mendapat perlakuan yang menghinakan mereka. Ya, layak mendapat perlakuan yang menghinakan mereka. Hal ini seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan pada surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Dan siapa yang dihinakan oleh Allah, fama lahu min mukrim, maka dia tidak akan mendapat siapapun, tidak akan mendapatkan siapapun yang memuliakan dia. Ya, tidak akan mendapatkan siapapun yang memuliakan dia. Nah, artinya bahwa mereka yang terhina di sisi Allah, ya jangan kita muliakan, ya kan? Allah hinakan, ya kita pun ikut menghinakan. Sebatas pada sesuatu yang dituntunkan oleh syariat, jangan kelewatan, ya. Sebatas pada apa yang dituntunkan oleh syariat, tidak kelewatan batas. Nah, termasuk di sini Nabi menyebutkan kalau kita berpapasan mesti memilih jalan, ya kita dahulukan kita bukan karena kesombongan kita, tapi sebagai hukuman atasnya di mana dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa pada kenyataannya, ya, tidak jarang kita memuliakan orang yang Allah hinakan, ya, apalagi di zaman sekarang ini. Lepas dari persoalan yang khusus sifatnya pada hadis ini, tapi secara umum terkadang begitu kenyataannya. Orang-orang yang hina di hadapan Allah, orang-orang yang Allah murkai, kadang oleh seorang muslim dimuliakan. Nah, ini keliru. Kelirunya bagaimana? Bagaimana Allah hinakan kok kita malah memuliakan? Kita tidak disuruh mendzalimi. Mendzalimi kepada siapapun tidak boleh. Ya. Bahkan tadi kita katakan kita harus bersikap adil. Tapi jangan sampai malah sebaliknya kita memuliakan orang yang Allah hinakan. Ya, jangan sampai kita memuliakan orang yang Allah hinakan. Nah, terkait dengan jalan ini kita tidak mendzalimi dia. Kita sama-sama punya hak jalan. Kita mendahului cari yang lebih baik kita. Ya kan? Nah, dia biar cari yang sedapatnya. Begitu. Nah, ini yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita berdasarkan tadi yang kita sebutkan, bahwa dia orang yang menentang Allah, menentang Rasul, sehingga layak mendapatkan yang tidak baik, ya, karena perbuatan mereka tersebut. Selanjutnya, wa anhu radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza 'atasa ahadukum falyakul alhamdulillah walyakul lahu akhuhu yarhamukallah. فَإِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. akhrajahu al-Bukhari. Wa anhu, dan dari beliau, yakni masih dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, idza atasa ahadukum, bila seseorang dari kalian atasa, yakni bersin, falyakul alhamdulillah, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, walyakul lahu akhuhu yarhamukallah, dan hendaknya saudaranya, yakni sesama muslim, mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah, apabila dia mengucapkan yarhamukallah, falyakul, maka hendaknya yang bersin membalas lagi dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, dan yuslihu balakum, memperbaiki urusanmu. Riwayat Al-Bukhari, akhrajahu Al-Bukhari. Ini hadis yang lain yang menerangkan kepada kita adab yang lain, yaitu adab bersin. Dan ini sudah kita singgung juga pada hadis yang pertama dari bab ini, yaitu bahwa salah satu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah ya at-tashmid. Naam. Yaitu wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin lalu memuji Allah, maka shammithu, doakan dengan yarhamukallah. Nah, ini hadis yang kita baca menjabarkan apa yang lalu, yaitu seperti inilah adab sesama muslim ketika bersin. Bahwa seorang yang bersin itu sendiri dianjurkan membaca tahmid, yaitu alhamdulillah. Kenapa membaca tahmid alhamdulillah? Tentu karena bersin itu membawa suatu manfaat, ya, membawa suatu manfaat. Entah kita mengetahui dengan jelas manfaat itu atau tidak, kalau diteliti pasti bersin yang bukan penyakit, ya, bukan karena flu, tapi bersin yang betul-betul bersin pasti banyak manfaatnya. Tidak mungkin Allah dan Rasulnya mensyariatkan kita mengucap alhamdulillah karena bersin, sementara bersin tidak ada manfaatnya. Tidak mungkin. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha yuhibbul utas, Allah itu mencintai al-utas, yakni bersin. Jadi tidak mungkin bersin tidak ada manfaatnya, padahal Allah mencintainya, Allah menyenanginya, pasti ada manfaatnya. Ya coba saja mungkin yang bisa mengkaji, bisa dikaji apa manfaatnya. Kita sendiri kalau setelah bersin merasa lega, ya kan? Mungkin saraf, otot, dan lain-lain. Mungkin yang ngantuk pun menjadi hilang ngantuknya, dan lain-lain. Banyak manfaat daripada bersin tersebut. Sebaliknya kalau menguap, Nabi katakan, wa yakrahu tatsa'ub, Allah membenci tatsa'ub, yakni menguap. Karena menguap ya biasanya cenderung kepada ngantuk, malas, dan seterusnya. Nah, kembali kepada hadis ini, seorang muslim ketika bersin dianjurkan membaca alhamdulillah. Kemudian sesama muslim yang mendengar ucapan tahmid tersebut dianjurkan untuk mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya. Dia mengucap alhamdulillah, memuji Allah. Pantas orang yang memuji Allah didoakan supaya dapat rahmat. Orang yang memuji Allah berarti orang yang taat kepadanya, tunduk kepada aturannya, cinta kepada Allah, maka pantas untuk didoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya. Ketika dia didoakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, dia pun merasa utang jasa kepada yang mendoakan. Dan Nabi katakan, kalau ada orang berbuat kebaikan kepadamu, balas. Maka balaslah dengan doa juga. Yahdikumullah wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki segala urusanmu. Nah, jadi betapa indahnya tuntunan Islam saling mendoakan antara sesama mereka. Nah, dulu orang-orang Yahudi ya, jadi tampaknya juga merasa merasa iri atau merasa kepingin begitu ya, untuk mendapat doa-doa seperti ini. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, riwayat An-Nasa'i dan riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, bahwa orang-orang Yahudi ketika itu, ketika bersin, mereka mendekat-dekat Nabi dan ingin bersin di samping Rasulullah. Apa maunya mereka? Yarjuna an yakula lahum yarhamukumullah. Mereka mengharap kalau Nabi mengatakan yarhamukallah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, seolah-olah terkandung pada perbuatan Yahudi ini, sebetulnya Yahudi percaya dengan Rasulullah, ya kan? Kalau begitu, kalau Yahudi itu membenci dan menganggap Nabi itu pendusta, Nabi palsu, buat apa mengharap-harap seperti itu? Ya. Mereka sangat mengharap sekali Nabi mendoakan kepada mereka, yarhamukumullah, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Wah, ini doa Nabi supaya dirahmati terkabul. Nah, mereka pingin sekali. Ya, tapi ya kesombongan menghalangi mereka untuk apa? Untuk masuk Islam. Karena sebetulnya ini kan terkandung makna mereka meyakini kebenaran Rasulullah. Tapi ternyata Nabi SAW tidak mendoakan mereka. Ya, karena apa? Ya, karena mereka enggak mengatakan alhamdulillah. Mereka tidak mengatakan alhamdulillah. Nabi justru mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kalian. Ya. Dengan kata lain, ya semoga kalian masuk Islam. Nah, yang jelas dari kisah tersebut menggambarkan kepada kita bahwa ajaran agama ini sangat indah, sangat bagus, dan ajaran yang sempurna. Ya. Doa yang selalu diucapkan antara sesama pemeluknya, ini salah satu darinya. Kemudian salam di antara mereka, kemudian takmin, mengamini ketika sholat, dan lain-lain dari berbagai macam doa yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Ya. Kemudian juga seperti yang waktu itu kita sebutkan, bahwa ucapan yarhamukallah kepada mereka yang bersin sampai 3 kali. Ya, selebihnya kita tidak mengucapkan yarhamukallah, karena karena bersinnya berarti suatu penyakit, ya kan? Suatu penyakit. Dan dia pun kita doakan supaya sembuh dari penyakitnya. Misalnya kita doakan syafakallah, semoga Allah menyembuhkan engkau. Ya. Dirubah doanya. Kemudian berikutnya wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'ima, akhrajahu Muslim. Dari anhu, darinya, ini juga kalau begitu masih dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yashrabanna, jangan sekali-kali, la yashrabanna, jangan sekali-kali ahaduk minum, jangan sekali-kali minum ahadukum, seseorang di antara kalian, qa'ima, sambil berdiri. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, ini hadis yang terkait dengan salah satu adab-adab Islam, yaitu tata cara dan tuntunan Islam dalam minum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang keras seseorang minum sambil berdiri. Dengan sangat tegas beliau katakan la yashrabanna. Kalau kita terjemahkan ya jangan sekali-kali. Artinya di sini bagi yang tahu bahasa Arab ya, ada nun yang bertasydid, ini namanya nun taukid. Nun penekanan. Jadi maknanya ada penekanan. Jangan sekali-kali minum sambil berdiri. Bahkan disebutkan dalam lanjutannya, lanjutan hadis, faman nasya falyastaqi, siapa yang lupa hendaknya dia muntahkan, sampai seperti itu ya. Dan Nabi SAW juga pernah menegur dengan keras seseorang yang minum sambil berdiri. Dalam riwayat dari sahabat Anas dan Abu Sa'id, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam zajara 'ani syurbi qa'iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dengan keras perbuatan minum sambil berdiri. Ya, di suatu hadis ketika ada seorang sahabat melakukannya, Nabi katakan kepadanya, "Kih, kih." Artinya apa? Muntahkan, muntahkan. Jadi sampai disuruh untuk memuntahkan air yang telah masuk ke perutnya. Gara-gara apa? Gara-gara minum sambil berdiri. Nah, ini menunjukkan bahwa itu dilarang dengan larangan keras. Ya. Karena apa? Karena kalau itu bukan larangan keras, kenapa sampai disuruh memuntahkan? Padahal memuntahkan itu konsekuensinya adalah apa? Membuang air minum yang telah diminum itu. Dan membuang air minum sia-sia, ini artinya apa? Tabdzir, mubadzir. Nah, artinya kalau sampai rela untuk dimubazirkan, mungkin bahasa kita begitu. Kenapa ya? Karena memang itu larangan keras. Supaya orang mengambil pelajaran. Ya, supaya orang mengambil pelajaran. Jadi dengan ini maka tidak boleh minum sambil berdiri. Hukumnya apa? Haram. Hukumnya haram. Ada sebagian pendapat mengatakan boleh, tapi itu pendapat yang lemah, ya. Pendapat yang lemah. Dengan alasan bahwa Nabi minum zam-zam dengan berdiri. Ya betul, riwayatnya sahih. Tapi itu pada kondisi tertentu. Ya, minum zam-zam dengan berdiri, kondisi tertentu, karena keramaian dan yang sejenisnya, atau karena hikmah yang lain, Nabi ingin supaya dilihat bahwa setelah tawaf disunnahkan minum zam-zam, biar orang tahu. Mungkin wallahualam hikmah-hikmah tertentu. Yang seperti ini jangan kemudian dijadikan alasan membolehkan minum sambil berdiri secara mutlak dan dikuatkan atau dianggap lebih kuat dibanding hadis-hadis yang melarang. Nah, ini cara memahami yang keliru. Justru kita katakan larangan tetap pada larangan yang keras. Adapun sebagian kondisi kok Nabi minum sambil berdiri, itu kita katakan itu kondisi tertentu, keadaan tertentu yang tidak bisa kita contoh pada keadaan yang lainnya. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi ini yang perlu kita betul-betul ingat ya, kita amalkan Karena lebih-lebih lagi di masa kita ini, bab minum sambil berdiri itu hal yang sangat lumrah, ya, dianggap lumrah, biasa, dan muslimin melakukannya seolah-olah tidak ada beban dosa. Karena mungkin memang enggak tahu, mungkin. Walaupun saya yakin ya masyarakat kita, anak-anak sejak kecil terdidik oleh orang tuanya untuk tidak minum sambil berdiri, ya kan, dianggap itu hal yang tidak baik. Tapi ketika orang itu besar merasa sudah lepas dari pendidikan itu mungkin, ya, sehingga seenaknya minum sambil berdiri. Namun kita selaku muslim, ini aturan agama kita, ini aturan dari nabi kita, maka tidak boleh sembarangan minum sambil berdiri, ya, itu kita katakan haram. Bagaimana kalau makan? Ya, lebih parah lagi. Sahabat Anas radhiyallahu anhu ditanya tentang makan sambil berdiri, beliau katakan, ya itu lebih parah, itu lebih haram lagi. Kalau minum saja tidak boleh, bagaimana dengan makan sambil berdiri? Lebih parah lagi. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati, karena sekali lagi, yakni masyarakat kadang terbawa oleh orang-orang yang tidak tahu hukum, atau terbawa oleh tradisi umat tertentu, ya, seperti dalam acara-acara tertentu makan sambil berdiri justru, ya. Nah, ini tidak Islami sama sekali. Kita harus menghindari hal yang seperti itu. Wallahu a'lam, sementara kita cukupkan sampai hadis ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya hadis yang selanjutnya.